Balik lagi di Music Live Chat bareng Genda, Aji dan juga Alsa. Alsa ini akhir tahun baru aja mengeluarkan single terbarunya, yes. Judulnya Persimpangan. Rilis 9 Desember 2022. Satu hari setelah aku ulang tahun loh. Oh iya? Iya. Happy late birthday. Singlenya ini loh, bintangnya Sagittarius, keren berarti. Mantap. Ada bintangnya ya lagi. Berarti ini ya, singlenya disukain sama banyak orang. Betul, ya coy. Si going orangnya bro. Wow. Easy di telinga teman berdua dan amin. Going amin. Sampai puncak. Lirik kamu yang bikin, lagu kamu yang bikin juga. Iya betul. Belajar dari siapa sih kamu bisa bikin lagu? Enggak. Dari kapan mulai bisa kapan, belajar bikin ya? Lagu? Mungkin abis pandemi. Oke. Okay. Ya awal-awal pandemi 2020-2021 itu. Karena aku juga baru sign kan sama manajemen aku, okay. Terus habis itu coba bikin lagu sendiri, workshop-workshop gitu. Awalnya benar-benar apa ya, susah banget, challenging banget. Karena aku emang anaknya lebih suka, sebenarnya lebih suka nyanyi banget daripada bikin karya gitu. Jadi ibaratnya terima lagu nih, iya, terima lagu gitu ya. Oh ini iya. Festivalan banget lah, iya, stage act-nya gitu. Gitu ya. Iya kayak gitu, jadi apa ya, susah banget bener-bener. Sampai sekarang sebenarnya masih susah gitu, tapi masih belajar sih. Itu kayak aku biasanya dari workshop-workshop, dari produser, dari A&R-nya aku belajar dari mereka. Terus juga kadang-kadang aku lihat video YouTube gitu, gimana tips and trick-nya bikin lagu. Okay. Gitu. Apa sih biasanya kalau kalian kamu pelajari, apakah harus cari nada dulu gitu ya? Tapi sih gue udah sering tanya sama beberapa musisi gitu ya, kayaknya serandom aja gitu ya. Yeah, dapat nada, yang penting keluar. Betul. Ya, dapat nada, ya udah gue save dulu nadanya. Iya, bener banget. Lirik ada, ya gue bikin liriknya dulu gitu. Kalau aku sebenarnya cenderung ke melodi dulu. Okay. Kayak, tapi sekarang random. Kalau dulu melodi dulu. Okay, berarti sekarang apapun yang ada di kepala catat. Iya, kadang juga tiba-tiba muncul udah melodi sama liriknya gitu. Kadang kayak gitu. Kalau di lagu Persimpangan ini persimpangan mana nih kira-kira nih? Wah. Mantap ini tomat. Lampu merah lama nih. Jadi nih lumayan satu kalimat kan. Persimpangan Tamrin kan suka macet kan. Oh iya coy. Tadi gimana ya pertanyaan gue ya? Tadi persimpangan idenya ya. Oh iya. Dari mana? Kalau prosesnya bikin persimpangan itu kan workshop nih bertiga. Aku produsernya Kak Gusti sama A&R-nya Kak Rara namanya. Terus kita lagi ya awal brainstorming aja dulu kayak mau tentang apa nih lagunya gitu. Karena pas itu aku lumayan stuck gitu kak, kayak aduh gak tahu nih mau bikin lagu apa. Ya, udah pusing. Iya udah pusing. Sebenarnya apa ya? Mau nangis gak sih? Iya gak sih? Mau nangis ya? Kan, bener kan? Orang tuh kalau stuck bikin lirik, bikin kata-kata tuh stres. Aku dulu bikin skrip mau muntah, mual, sumpah kayak gak kuat, bener gak kuat. Kayak udah aduh gak tahu mau ngambil apa lagi, permasalahan apa lagi kan. Terus habis itu aku mikir gimana kalau lagu yang bisa di-relate orang-orang, pasangan-pasangan gitu. Sesuai yang dengan usia kamu gitu ya. Betul, yang mengalami persimpangan nih. Persimpangan tuh maksudnya kayak dilema dalam sebuah hubungan gitu. Mau bisa, lanjut? Lanjut atau putus. Putus, tapi kan banyak gitu loh kan. Bisa jadi kayak sebelum pacaran juga misalnya nih PDKT kayak bakal di-ghosting atau kayak bakal jadian gitu kan. Sebenarnya banyak. Persimpangan banyak gitu. Jadi aku pengen yang bisa general gitu lah persimpangannya buat semua orang gitu. Akhirnya yaudah deh dilema, terus tulis-tulis apa ya gitu, tulis-tulis. Terus dibantu juga sama produsernya, sama Kak Rara juga dibantu. Terus Kak Gusti rekomen kayak gimana kalau judulnya Persimpangan gitu. Karena kan ada di dua pilihan nih gitu. Jadi persimpangan. Oh, boleh gitu. Jadi ya udah garap liriknya, terus melodinya juga saat itu juga sebenarnya. Aku punya chord gitu, chord progresi yang aku suka. Terus aku minta Kak tolong playin dong chordnya gitu. Itu referensi chordnya dari mana? Kan kamu kan juga suka K-pop ya? Iya betul banget, itu dari lagu Korea juga. Oh. Lagunya Ayu. Aku suka banget sama Ayu. Yang Sita apa ya? Putri? Yang Ting-Ting. Ting-Ting. Wow, lucu aduh. Deh. Aduh, itu Ayu A-Y-U. Ini A-I-U. Oh iya. Om yang sekolah. Ayu sekolah. Dia pasti gak tahu Genda. Itu emang dia angkatan kita doang. program zaman dulu. Iya. Oh, dari Ayu itu salah satu chord kamu suka tuh. Heeh, so, coba play. Nah, aku tuh bisa dipacu gitu bikin melodi kalau udah nge-play chord gitu kan, Kak. Terus ada melodi nih, enak. Terus ya udah pasangin sama liriknya cocok enggak gitu-gitu. Terus jadi tuh hari itu kayak cuma sampai chorusnya doang tapi. Terus udah sisanya chorus tuh baru suka. Aku bukan chorus anak musik soalnya. Baru setengah jalan berarti. Chorus tuh refnya, sampai refnya lah gitu. Okay. Bait pertama sampai ref ya. Juga ref gitu. Okay. Baru kayak gitu doang. Berarti sebenernya total satu lagu dari awal sampai selesai nih. Itu sehari doang tuh ya. Berapa lamanya? Berbulan-bulan Kak sebenarnya. Karena pas itu pernah disuruh ganti nih chorusnya, refnya. Oke. Okay. Okay. Karena melodinya Kak kurang ngehook gitu kan. Okay. Jadi aku coba bikin-bikin lagi, tapi itu bikin di rumah. Jadi kan aku bisa, karena aku dulu cover kan. Wah. Jadi aku bisa punya basic apa sih ngedit-ngedit gitu loh Kak. Wih, keren. Di production lah. Di production gitu, kayak ngerekam sendiri. Jadi aku ngerekam sendiri di rumah kayak melodi apa yang enak ya gitu buat refnya gitu. Sampai ada banyak banget opsi-opsi 1 2 3 4 opsi chorusnya gitu. Yang mana yang akhirnya dipilih yang sekarang gitu. Mantap. Berarti suka ada adjustment gitu enggak sih, misalkan dapat melodinya, dapat nadanya enak, kayaknya liriknya enggak pas, ganti lagi liriknya. Kadang-kadang iya, kayak pemenggalan kata sih Kak, biasanya pemenggalannya kurang cocok nih gitu. Terus juga kamu bilang kan di lagu Persimpangan ini ada satu lirik yang ini aku suka banget nih. Lirik yang mana dan tentang apa itu sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya lirik ini dapat dari masukan dari Kak Gusti. Oke. Dan ya ampun Gusti. Kan benar Kak Gusti. Iya benar sih. nggak salah kan ya sebenarnya ini nggak banyak disebutkan di lagunya. Jadi cuma ada di koda di bagian akhir gitu. Koda tuh bagian akhir Iya, jadi abis musik terakhir gitu kodanya. Jadi liriknya, akankah kita berujung sah atau hanya membuat resah. Apa closing statement gitu ya, kayak lagu Yofi gitu. Selalu ada yang nyeseknya tuh. Wah, yang gitu-gitu tuh yang gitu-gitu yang gus gitu kan, nyes gitu. Mantap. Coba kalau nadanya gimana? Pakai nadanya. Akankah kita berujung sah atau hanya membuat rasa. Wah, mantap coy. Langsung hening kita ya. Hening dia lagi. Aduh, itu hening dia. Oh iya, sorry. Keren. Itu lirik yang kamu bikin juga? Itu sebenarnya dari Kak Gusti juga. Oke. Tapi lu emang suka yang ada closing statement gitu? Kayak harus menyimpulkan si lagu itu atau sebenarnya gimana? Sebenarnya ini baru pertama kali di lagu-lagu aku. Ini sebuah treatment baru ya, makanya kita lihat nanti ya. Iya. Mantap. Oke, nanti juga akan dinyanyikan full lagu terbarunya Persimpangan di akhir acara. Dan juga buat kamu yang mau nanya-nanya tentang single terbarunya Alsa, boleh banget Persimpangan yang sudah bisa dinikmati di Pro 2 FM tentunya. Pasti. Dan dimanapun, musik video juga udah ada ya? Udah dong. Rilisnya bareng kan ya? Bareng. Tanggal 9 Desember 2022 ya. Oke, abis ini kita bakal menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.